وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Dalam kesempatan yang agung ini, di hari yang Allah utamakan dari hari-hari yang lainnya, marilah kita senantiasa untuk mengintrospeksi, menghisap diri-diri kita masing-masing. Untuk senantiasa muhasabah sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara muhasabah tersebut, introspeksi diri, yaitu dengan solat, di mana solat ini sendiri nanti di hari kiamat akan dihisab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berbagai macam perkara yang lainnya. Dan solat di antara hikmahnya di dunia ini pun juga demikian, sebagai perkara yang dapat menghisab diri kita, untuk mengoreksi diri-diri kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat yang ini merupakan perkara terbesar dalam rukun Islam setelah dua kalimat syahadah. Ini merupakan perkara yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wasalam dari tempat yang tertinggi di semesta alam ini, yang tidak ada bisa yang mencapainya selain Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang kemudian Allah perintahkan salat tersebut secara langsung dari Allah tabaraka wa taala kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salam. Yang kemudian pada waktu itu langsung Allah perintahkan kepada umat Rasul ini untuk melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Dikarenakan kedudukannya yang amat sangat tinggi dan amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah amat sangat mencintainya. Namun dikarenakan rahmatnya, kemudian Allah tabaraka wa taala meringankan salat tersebut sehingga Allah wajibkan 5 kali sehari semalam. Sungguh merupakan keringanan yang amat sangat ringan yang telah Allah berikan kepada umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ini. Namun betapa zalimnya manusia, betapa banyaknya manusia yang meninggalkan perkara solat ini yang telah sedemikian rupa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merupakan cita-cita setiap manusia, terkhusus bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti keinginannya untuk bisa sukses bahagia di dunia dan di akhirat, demikian pula selamat dari berbagai macam kejelekan. Maka ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh salat ini merupakan kunci kesuksesan tersebut, demikian pula kunci keselamatan tersebut, sebagaimana yang Allah taala firmankan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh-sungguh telah berbahagia, sukses, selamat dan beruntung orang-orang yang beriman. Yang bagaimana sifatnya? Yang mereka itu khusyuk dalam solatnya. Betul-betul menegakkan solatnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan perkara-perkara yang menyempurnakannya. Demikian pula kalbunya hadir di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Solatnya khusyuk. Mereka inilah yang akan mendapat keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah keberuntungan kebaikan tersebut diukur dengan dunia dan materi saja. Sungguh tatkala manusia ini walaupun dengan ukuran materinya mungkin sedikit atau mungkin kategorinya miskin, sungguh tatkala dia tetap tegak dengan sholat lima waktu ini, sungguh dia qad aflahal mu'minun. Sungguh dia adalah orang yang sukses, berbahagia, beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa celakanya mereka yang dunianya amat sangat rendah, urusan ekonominya rendah, dan selalu sering kemudian untuk mengeluh. Harga-harga kebutuhan manusia semakin meningkat. Ini sementara mata pencaharian susah kita untuk mencari uang, untuk mencari hidup, untuk mencari sesuap nasi. Kita susah. Mereka susah kehidupan dunianya. Ditambah lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iyadan billah. Maka sungguh berbahagialah, beruntunglah walaupun Anda mungkin dalam ukuran ekonomi, materi, duniawiyah mungkin sedikit, mungkin pas-pasan atau mungkin banyak hutangnya, tetapi dengan tetap menjaga salat, sungguh wallahi ini merupakan keutamaan, keagungan, kebahagiaan, keberuntungan di sisi Allah tabaraka wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya sama sekali. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di banyak tempat dalam Al-Qur'anul Karim, tatkala Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, sifat-sifat orang yang beriman, kebanyakan yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala adalah mereka-mereka hamba-hambanya yang selalu senantiasa continue, senantiasa melaksanakan solat, senantiasa menjaga solatnya. Di banyak tempat Allah berfirman di antaranya, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka-mereka yang selalu terus-menerus menjaga solatnya, mengerjakan solatnya. Demikian dalam firman-Nya yang lain, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka-mereka adalah orang selalu menjaga solatnya tersebut. Dan banyak lagi dalam firman yang lainnya yang Allah sebutkan bahwasanya sifat orang beriman ini yang paling banyak Allah sebutkan diantaranya adalah perkara menegakkan sholat, menjaga sholat, terus menerus menunaikan sholatnya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sholat ini sebagai bentuk introspeksi pada diri kita masing-masing, bahwasanya sholat itu dapat mencegah diri kita masing-masing, pada pribadi kita masing-masing, atau juga pada masyarakat umum, bahwasanya sholat itu merupakan perkara yang dapat menghalangi berbagai macam perbuatan keji, kotor, demikian pula berbagai macam kemungkaran. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, semuanya sholat itu dengan izin Allah dapat mencegah, menghalangi berbagai macam perbuatan keji, berbagai macam perbuatan kotor, perzinaan dan yang semisalnya, demikian pula berbagai macam bentuk kemungkaran. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada masyarakat yang di sana semakin banyak manusia yang menjaga sholatnya, keumumannya, dan selalu mereka menjaga sholatnya, maka demikian pula semakin sedikit berbagai macam kejelekan yang tersebar tengah-tengah masyarakat tersebut. Namun sebaliknya, yang mereka ini banyak melalaikan sholatnya, meninggalkan sholatnya pun juga demikian, berbagai macam kekejian, berbagai macam kemungkaran semakin banyak dan semakin merajalela. Namun ada satu hal lagi, kita sudah sholat, banyak manusia kaum muslimin yang mengerjakan sholat, akan tapi kenapa di sana banyak berbagai macam kemungkaran, pencurian, begal dan yang lain-lainnya? Kata para ulama, karena hamba-hamba Allah yang mengerjakan sholat ini tidak mengerjakan sholat yang sebenar-benarnya, tidak betul-betul menghayati daripada isi kandungan sholat tersebut, tidak khusyuk dalam sholatnya, tidak betul-betul menegakkan rukun dan wajib-wajibnya, hanya sekedar rukuk sujud begitu saja, selesai salam kanan kiri kemudian langsung balik kanan pulang keluar, dan tak ada bekas daripada sholat tersebut, tidak menjiwai sama sekali daripada agungnya ibadah sholat tersebut. Sehingga masih merajalela berbagai macam kejelekan tersebut. Maka ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kunci daripada keamanan, ketenangan, kunci menutup berbagai macam kejelekan ini adalah betul-betul menegakkan sholat pada pribadi kita masing-masing, keluarga kita, demikian pula mujtama' kita. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula sholat ini pun juga sebagai bahan introspeksi pada diri kita masing-masing. Tatkala kita terjatuh pada perbuatan dosa, terpeleset, terbelanting, demikian pula bahkan wal'iyazubillah bergelimang dengan berbagai macam dosa dan maksiat, maka sholat ini adalah sebagai obatnya. Sehingga tatkala manusia bergelimang dengan berbagai macam dosa dan maksiat tersebut, dampaknya apa? Akan menjadi sempit dada ini, akan semakin berat jiwa ini untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata akarnya inilah dosa, berbagai macam dosa ini membuat manusia berat untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk sholat lima waktu, dikarenakan berbagai macam kemaksiatan tadi. Betapa banyak dan betapa seringnya kita dengarkan manusia yang mengeluh, saya ingin sholat, saya ingin ibadah puasa, saya ingin beramal soleh, tapi kenapa berat sekali untuk mengerjakannya? Maka permasalahannya, akar permasalahannya dikarenakan kita wal'iyadzubillah berkubang, berlumuran dengan berbagai macam dosa, sehingga membuat jiwa kita ini berat untuk melaksanakan berbagai macam amal taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka as-salah, segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat, berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salah, dan tegakkanlah salat, tarafain nahar, di dua ujung, di waktu siang hari, yaitu waktu subuh, waktu zuhur, demikian pula waktu asar. Wa zulafa minal lail, dan di petang hari, bagian daripada malam, yaitu salat maghrib dan salat isya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya berbagai macam kebaikan. Salat lima waktu ini yang wajib, ditambahkan lagi dengan berbagai macam salat-salat yang sunnah, maka berbagai macam kebaikan tersebut akan menghapuskan berbagai macam kejelekan kita, berbagai macam dosa-dosa yang kita terjatuh padanya. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan salat, salat, salat, salat. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan Allah berikan kemudahannya melaksanakan berbagai macam bentuk amal ibadah, secara khusus salat lima waktu ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga di antara bahan introspeksi pada diri kita masing-masing semuanya, tatkala datang kepada kita berbagai macam bentuk problem dari kanan, kiri, depan, belakang, yang besar, yang berat, yang kecil, maka segera mari kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan sholat ini. Inilah tempat pelarian, mengerjakan sholat lima waktu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah, wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Maka kita semuanya, baik sebagai kepala rumah tangga, untuk membutuhkan kebutuhan hidup rumah tangga, anak istrinya, rizki, ma'isyah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sabar, dan kemudian terus laksanakan sholat. Mungkin kita pun juga demikian sebagai mas'ul dakwah, juga demikian berbagai macam beban yang amat sangat berat dibebankan kepada kita dalam urusan da'awiyah, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Terus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ista'inu bisabri wassalah. Demikian pula para tolabah, para santri, mungkin sulit belajar, sulit menghafal, berbagai macam kesulitan. Mungkin yang hari-hari ini sedang adaptasi, hawa yang panas, tempat yang mungkin kurang nyaman, teman-teman yang begini, yang begitu, dan segala macamnya, tidak sebagaimana yang dia bayangkan. Sungguh wallahi, tolabul ilmi merupakan perjuangan yang berat, bukan tempat berenak-enakan, bukan tempat untuk bernyaman-nyamanan. Maka perlu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istainu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisabri, dengan sabar untuk mendapatkan pertolongan dari Allah perlu kesabaran. Wassalah, dan terus tunaikan, tegakkan salat. Wa aqulu ma tasma'un wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها المسلمون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله dan salat yang ini merupakan selain perintah yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang di sana Allah sediakan berbagai macam keutamaannya, berbagai macam pahala yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pun juga demikian memberikan hikmah kepada hamba-hambanya ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwasannya salat ini merupakan sebab terbesar terbukanya pintu-pintu rizki di dunia ini. Sekali lagi, bahwasanya sholat merupakan sebab terbesar terbukanya pintu-pintu rizki yang Allah bentangkan di muka bumi ini dengan sholat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat, perintahkanlah wahai para kepala rumah tangga, wastabir 'alaiha, dan terus meneruslah untuk bersabar memerintahkan salat tersebut kepada keluarga, kepada anak istri, terus menerus, bukan sekali dua kali saja, terus menerus bersabar untuk menyuruh salat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqa, kami Allah Subhanahu wa taala tidak minta rizki kepadamu sama sekali. Nahnu narzukuka, kamilah yang memberikan rizki kepada engkau wahai manusia. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Al Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan terkait dengan ayat ini, idza aqamtas salata, jika engkau menegakkan salat, artinya betul-betul menegakkan salat, bukan main-main saja. Secara lahir dan batin dia betul-betul mengerjakan sholat. Maka atakar rizqu min haitsu la yahtasib, akan datang rizki dari arah yang tidak engkau duga-duga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terbayangkan, tak pernah terbetikkan, tak pernah terhitungkan, dan enggak pernah untuk kita rencanakan. Tiba-tiba datang, mungkin dari depan, dari kanan, dari kiri, atau dari belakang, atau dari arah mana saja yang Allah kehendaki, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita betul-betul menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula akan Allah segerakan balasannya, akan Allah berikan rizki yang akan Allah mudahkan dari berbagai macam arah yang tidak diduga oleh manusia ini. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat ini merupakan wasiat terakhir baginda Nabi kita Muhammad alaihi salat wassalam. Wasiat terakhir di saat-saat beliau menghadapi sakratul maut, ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang amat sangat berat dalam seluruh kehidupan ini, sakratul maut. Bukan beliau memikirkan diri sendiri saja, tapi justru memikirkan umatnya. As-salat, as-salat, jagalah salat wahai manusia, wahai hambaku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma malakat aymanukum, dan jagalah budak-budak kalian, tunaikan hak-hak manusia pada budak-budak tersebut. Yang pertama, as-salat, as-salat, kata beliau alaihi salatu wassalam, wasiat terakhir beliau ketika beliau sedang menjemput ajalnya menghadap Allah tabaraka wa taala. Maka tentunya kita sebagai umatnya ini yang cinta dengan Nabi kita alaihi salam, maka lebih patut bagi kita untuk betul-betul menjaga wasiat tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk betul-betul menjaga solat lima waktu ini dengan berjamaah, dengan protokol yang ada sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah kita, walhamdulillah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk hamba-hamba yang muflihin, yang beruntung, yang sukses, berbahagia. Dan Allah tolong kita semua dari berbagai macam kejelekan, dari berbagai macam kesedihan, dari segala macam bentuk problem, dikeluarkan dari berbagai macam problem tersebut kepada jalan yang Allah ridhai. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.